ojo dikira aku ra ngerti tumindak salahmu ning buri. Aku ngerti kowe gandeng roli yane jedok nyolo netro. Cukup rapakal tak kadang pali eman batin yen mung dipiloro. Orang mung sepisan lambe mung lenjani pupus trimo tak pungkasi. Terima kasih.